Sayang di sayang, kekasihmu selalu terbaik. Ingat padanya yang ku rindukan, selalu ku kenal. Rasa bimbang, wahai kanak pujaan, sambutlah salam dari kasih mesra di jiwa irama lagu. Irama lagu.